bosan dengan dirimu. Aku sudah jenuh jadi pacarmu. Aku mau putus dari cintamu. Aku mau ganti pacar yang baru. We'll be right back.